Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kemauan untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini, dan yang terus harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ya. Pada kesempatan ini saya sedikit mereview karena ini nanti kelanjutan dari materi yang pernah saya sampaikan pada mungkin 3 bulan yang lalu. Ya. Di waktu itu saya sampaikan tentang hidayah, ya, atau petunjuk, di mana kadang orang suka bingung, ya. Orang itu beriman kepada Allah, kemudian mendapatkan hidayah, atau hidayah dulu kemudian beriman, mana yang duluan, gitu ya. Nah, sebenarnya hidayah itu petunjuk, sebuah kalimat umum. Nah, kalau kita amati manusia, ada 3 sebenarnya hidayah yang diberikan free pada semua manusia, yaitu hidayah khalqiyah, hidayah yang ada di ciptaan, yaitu akal untuk berpikir, hati nurani untuk menimbang baik buruk, panca indera untuk menyerap informasi yang kita bisa berpikir. Itu diberikan, ya, pada setiap manusia lahir dari ibu kaya apapun, hidayah khalqiyah. Yang kedua adalah hidayah irsyad wal bayan. Hidayah yang merupakan pemberian tapi sifatnya tawaran. Ya, kalau khalqiyah tadi mau enggak mau, saya enggak mau lahir tanpa akal, enggak bisa. Manusia ya pasti lahir kecuali yang cacat, ya. Hidayah irsyad wal bayan itu adalah jalan lurus dan penjelas, yaitu bahwa manusia ini tidak akan sampai kepada penciptanya, kepada Allah, tanpa adanya Rasul, ya. Maka sejak Nabi Adam, ya, selalu diutus para Rasul, ya. Rasul itu yang ada yang bawa kitab suci, ya, 4 Rasul yang ada di Al-Quran, ya, yaitu kitab suci Taurat, ya, kitab Zabur yang pertama Nabi Dawud, kemudian Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran sebagai penutup Rasul. Nah, Rasul membawa hidayah, namanya petunjuk hidup, itu sifatnya tawaran. Allah mengatakan di surat Al-Kahfi gitu ya, ayat 29. Ini hari Jumat nih. Hari Al-Kahfi ayat 29. Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-haq, kebenaran, petunjuk itu hanya dari Allah. Ya. Nah, barang siapa yang ingin beriman silahkan, yang ingin kafir silahkan. Kalau beriman nanti masuk surga, kalau kafir masuk neraka. Nah, jadi di sini manusia diberikan sebuah kebebasan memilih. Satu-satunya ciptaan yang diberikan kebebasan memilih itu manusia dan jin. Kalau ayam, kambing, ya begitu itu terus, ya. Burung ya begitu, burung emprit bikin susu ya, sampai hari kiamat aja kayak gitu susunya. Burung manyar ya gitu. Tapi manusia karena dia kasih kebebasan memilih, kebebasan berpikir. Ya dulu di rumah-rumah, di gua-gua, di hutan-hutan, sekarang di gedung bertingkat itu berubah. Nah, kemudian ada hidayah yang terakhir yang merupakan anugerah. Itu namanya hidayah taufik. Jadi hidayah taufik itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mau mengikuti petunjuk tadi. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Ini sifatnya tawaran. Ya. Mau enggak? Kalau saya dapat hidayah ya mau gitu loh. Mau enggak gitu loh. Maka di Al-Quran itu ada 3 kalimat yang selalu diulang-ulang. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. orang-orang kafir itu enggak mau masuk Islam, kita katakan kan belum dapat hidayah kan? Iya kan? Tapi kalimat Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang kafir. Ya, orang kafir ngomong, kasih petunjuk saya dulu dong, baru saya iman. Tuh, gimana sih? Iman dulu, baru kasih petunjuk. Ya. Jadi ini ada di banyak ya. Saya sempat catat At-Taubah 37, Al-Baqarah 264, Al-Maidah 67 dan masih lebih banyak. Ini saya kalau yang punya Al-Qur'an digital gitu ya, yang ada searching-nya itu ditulis saja petunjuk kepada orang-orang kafir, nanti ada list-nya. Surat ini, ayat ini, surat ini. Yang kedua, innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang fasik. Orang fasik itu apa? Di surat Afsah dikatakan wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna inni rasulullah ilaikum. Ketika Musa berkata pada orang-orang Bani Israel, kenapa kamu itu menyiksa aku? Padahal tahu kamu itu aku rasul. Ditutup wa wallahu la yahdil qauma fasikin. Ini juga diulang-ulang di banyak tempat. Jadi fasik itu sudah tahu kebenaran tapi melanggar gitu, itu namanya fasik. Ya, udah tahu khamr itu haram. Pasti orang Islam tahu ya khamr itu haram. Minuman keras itu haram, tetap aja nekat. Nah, itu namanya fasik. Nah, kalimatnya kemudian innallaha la yahdil qaumal fasikin. Kemudian yang ketiga yaitu innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ya. Di As-Saff juga waman adzlamu minallahi, ya. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang diseru kepada Islam kemudian dia menolak. Kemudian innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Jadi kafir, fasik, zalim. Nah, kalau kita ingin dapat petunjuk, ya jangan kafir. Maksudnya kafir itu dari bahasa menutup diri. Ini paling mudah diberikan analisisnya dari ayat ini adalah orang-orang mu'alaf. Ya, kemarin saya dapat postingan tentang Arnold. Arnold itu adalah anggota parlemen Belanda yang mungkin 10 tahun yang lalu membuat film fitnah. Cukup menggemparkan film fitnah itu, saya sempat download itu. Jadi film fitnah itu ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa Islam itu agama teroris. Ya. Jadi waktu itu ada di kutip Qori surat Al-Anfal 48 gitu ya. Dan persiapkanlah segala macam kekuatan dari kuda-kuda perang ya dan kekuatan apapun yang bisa kamu siapkan untuk menghadapi menggentarkan musuhmu dan musuh Allah. Nah, itu ayatnya keluar. Ada Qori-nya baca itu. Habis itu terus filmnya keluar dulu itu ya. Gedung kembar itu hancur, di shooting juga yang terluka, yang wah. Terus ngutip ayat lagi ya, ayat lagi apa gitu ya, orang dan perangilah orang-orang yang tidak beriman ya, atau bayi 29 kepada Allah dan Rasul yang tidak agama dengan agama yang benar sampai mereka tunduk, dibacakan ayat. Habis itu disaksikan ya, kalau sekarang video ISIS itu ya, orang yang disembelih gitu, sampai kira-kira 8 menit. Jadi kalau melihat film itu kayaknya kok orang yang nggak ngerti, yang memang sudah a priori seperti di barat itu pasti ya betul ini Al-Qur'an itu memang dia yang mengatakan. Ada tokoh yang lain, Geert Wilders namanya, ya anggota parlemen Belanda, saya mengatakan kalau orang Islam mau hidup di Belanda maka harus merobek 2/3 Al-Qur'an karena di situ isinya adalah ayat-ayat kekerasan. Tapi apa yang terjadi, Arnold ini kemudian mengamati bahwa dia sudah bersusah payah bikin film gitu ya, ternyata umat Islam itu di barat itu makin lama makin tambah gitu loh, di Amerika yang Muslim makin tambah, di ini, terus dia penasaran ya, ada apa sih dengan Islam gitu loh. Nah, artinya dia membuka diri gitu, dia ingin meneliti, ingin tahu apa sih gitu ya. Kemudian beli Al-Qur'an ya, dibaca terus, makin dia baca, oh ternyata kayak gini. Ya sampai dikatakan di artikel itu dia ingin teriak, tidak, ini pasti bukan kayak gini Al-Qur'an. Tapi dia baca terus gitu loh. Nah, akhirnya kemudian dia menemui seorang muslim ya di Belanda sana. Kemudian dia dibimbing diskusi gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia kemudian naik haji dan menangis di samping makam Rasulullah. Ya. Menangis, nah kemudian dia istilahnya rela melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Ya Arnold ini ya. Nah, kemudian pulang dia berjanji dia akan membuat film yang akan mengatakan sebaliknya dari film fitnah itu, ya. Kita tunggu aja. Dan itu adalah orang yang tidak kafir, yang membuka diri, ya. Nah, kita ini sering keliru, dia enggak mau beriman, wong dia itu enggak dapat petunjuk. Lah, gimana dia mau dapat petunjuk, wong dia enggak mau nyari petunjuk, gitu loh. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, ini ada sebuah surat yang sebuah ayat di surat Al-Ankabut 69. Di sana dikatakan wa man jahada fina lanah diyanahum subulana. Ya. Ayat 69 surat ke-29. Rumusnya 2969 gitu ya. Wa man jahada fina lanah diyanahum subulana. Jadi kalau dia sungguh-sungguh mencari petunjukku, pasti aku akan beri dia petunjuk. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana keislaman ibunda kita Irene Handono, bagaimana proses keislaman Felixio, bagaimana proses keislaman Yahya Waloni, ya, seorang rektor yang kehilangan segala-galanya hanya karena dia memilih Islam. Itu artinya apa? Ya, ketika menjalani petunjuk itu, mendapatkan petunjuk, menjalani petunjuk, maka dia harus mau menerima segala penderitaan ketika dia mengikuti petunjuk itu, karena itu adalah ujian. Nah, sekarang itu review ya. Sekarang adalah bagaimana cara kita tetap mendapatkan petunjuk dan semakin kuat petunjuk itu, kan kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau belokkan ya. La tuzigh qulubana, hati kami jangan condongannya. Ba'da idz hadaitana, setelah engkau memberi aku petunjuk. Kita itu sudah dapat petunjuk, kalau enggak dirawat ini bisa hilang gitu ya. Siapa yang menjamin kita mati dalam bentuk Islam? Enggak ada yang menjamin. Dan dalam cerita banyak ya. Orang yang tadinya pejuang kemudian tiba-tiba di tengah jalan berbelok dan matinya dalam keadaan kafir. Nah, yang ingin saya sampaikan bagaimana kita mendapatkan petunjuk dan kemudian terus memelihara petunjuk itu. Nah, jadi di sini ada sebuah ayat yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini terinspirasi dari postingnya Pak Haji. Temanya azam gitu. Saya jadi terinspirasi. Ya, ini ada satu ayat ya. Yaitu di surat Al Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Ya. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ujungnya fa'idha azamta fatalakal ala Allah. Ya. Kalau kalian sudah membulatkan tekad, ya kita sudah bertekad nih, aprin favorit. Ya, harus bertawakal. Ya. Nanti kita jelaskan tawakal dan musyawarah ya. Sungguh Allah menjadi orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi di sini azam atau tekad itu, Rasul itu adalah sosok yang paling kuat azamnya. Ya, ketika berdakwah di Mekah dia dihambat sedemikian rupa ya, bahkan pada puncak hambatannya dia ditawari kekuasaan, ditawari wanita, ditawari harta asal mau berhenti. Ya. Dan kata-kata Rasulullah kita dikatakan wallahi law wada'na as-samsi fi yamini wal qamari fi yasari. Demi Allah, seandainya mereka menaruh matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri agar aku berhenti dakwah ini, aku niscaya tidak akan berhenti sampai dakwah ini menang atau aku binasa karenanya. Itu contoh azam ya, dari Rasul kita. Nah, kemudian di ayat ini turun ya, ayat Al-Imran 159 ini turun. Itu peristiwanya adalah setelah perang Uhud. Perang Uhud kan kalah itu ya, karena ada pasukan yang dipesan supaya tetap di Bukit Uhud, ya. Yang pernah punya kesempatan ke sana biasanya dijelaskan ini di Bukit Uhud ini ada pasukan apa Muslim yang menjaga bukit itu, apapun yang terjadi jangan sampai keluar dari barisan ini. Dan pada awal-awal peperangan kan sudah mulai kalah nih pasukan Abu Sufyan, ya Khalid bin Walid dan seterusnya masih kafir. Nah kemudian berkelimpanglah harta benda itu, ya harta benda emas perak, karena mereka berperang membawa segala macam yang bisa dibawa. Nah ini pasukan-pasukan yang masih muda yang kebanyakan mu'alaf ini melihat emas perak ini, ya kemudian tergiur, satu turun, ya, kemudian dua turun, akhirnya turun semua. Ya. Nah Khalid bin Walid melihat situasi itu, dia merubah strategi, dia kemudian membawa pasukan berkudanya memutari bukit, kemudian menyerang dari atas bukit, dan waktu itu kemudian Nabi sampai terperosok ke dalam lubang, giginya patah dan sebagainya. Nah Nabi kemudian ada kecewa dan mau marah, tapi kemudian Nabi mengatakan mengampuni, lemah lembut. Di sini dikatakan maka berkat rahmat engkau berlaku lemah lembut, artinya tidak kira-kira kalau kita seperti itu, ya sudah dibilang jangan kemana-mana, ya kan enggak, tapi Nabi kemudian memaafkan, ya. Memaklumilah mereka masih mu'alaf, masih punya spirit tinggi, mungkin khawatir enggak kebagian rampasan perang terus. Wah, ini duluan gitu dan seperti itu. Nah, di sini azam yang diberikan oleh yang kalimat ini kemudian ini juga sering dijadikan dalil untuk pentingnya musyawarah gitu ya. Wasyawirhum fi amri, dan di apa bermusyawarah dalam urusannya. Nah, ini ada sebuah contoh lagi tentang azam, yaitu di perang Khandaq. Rasul mengatakan ketika itu ada sebuah batu yang sangat susah dipecahkan, ya. Nah batu itu kemudian dipukul oleh Nabi, ya, pakai gudam, ya, dipukul, kemudian ada api, ya, api yang memercik, ya. Kemudian Nabi mengatakan umatku akan menalukan parsi, gitu ya. Nah kemudian pukul lagi, umatku akan menolakkan Romawi, gitu. Nah, setelah itu kondisi Nabi dalam keadaan lemah loh itu, ya. Sampai membuat parit itu kan karena pasukan multinasional kalau sekarang, ya. Jadi orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di sekitar Madinah, ya, itu mengepung gitu ya, sehingga buatlah parit itu. Nah, Nabi ini kemudian mengatakan bagaimana umat yang lemah ini kalau dikatakan umatku akan mengalahkan Parsi dan umatku akan mengalahkan Romawi. Romawi waktu itu terbagi dua, ya, Romawi Barat, Roma sekarang ini, sama Romawi Timur, ya, Konstantinopel, ya. Nah, selepas Nabi mengucapkan kalimat itu, para sahabat itu kemudian tidak, kemudian seperti kita, ya, kan kita seringnya ngeyel, ngeyel orang percaya gitu. Mereka itu begitu Nabi mengatakan umatku akan mengalahkan Persia, umatku akan mengalahkan Romawi itu langsung percaya gitu loh. Langsung pertanyaannya bukan apa namanya, apa iya sih, gitu. Kita kan masih seperti ini, enggak gitu. Tapi yang ditanyakan Romawi mana yang akan ditaklukkan lebih dulu gitu loh, Romawi Barat atau Romawi Timur. Nabi menjawabnya adalah kotanya Heraklius, yaitu Romawi Timur. Ya, kemudian ada sebuah hadis yang terkenal, Latuf Tahana Konstantinia, ya, pasti akan ditaklukkan Konstantinopel. Maka sebaik-baik pasukan ada yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik amir adalah amir pasukan Konstantinopel. Nah, ini dikatakan pada tahun 640 Hijriah. Persia ditaklukkan adalah setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Beliau mengirim pasukan, ya. Komandernya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Perangnya namanya Perang Qadisiyah. Ya, ditaklukkanlah Persia, kemudian Irak dan Iran menjadi bagian dari dunia Islam. Setelah itu Nabi mengirim Umar ini paralel mengirim, ya, ke Romawi dikirim Sa'ad bin Abi Waqqas, ke Syam wilayah perbatasan dengan Romawi itu dikirim Khalid bin Walid, ya, perangnya namanya Perang Yarmuk, yang kemudian setelah itu Palestina menjadi wilayah dari wilayah Islam. Jadi Palestina itu adalah milik Islam sejak itu sampai hari kiamat secara hukum. Kalaupun sekarang diduduki oleh Israel itu persoalan lain. Nah, Jadi kapan Konstantinopel ditaklukkan? Konstantinopel ditaklukkan 1453. Kapan janjinya diucapkan? Janjinya diucapkan 640. Berarti butuh waktu berapa? 800 tahun. Dan bukan ujuk-ujuk bisa ditaklukkan itu. Ya, pertama kali eksperimen ini adalah eksperimen ketika Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu mengirim pasukan, ya. Sekitar tahun sekitar 670-an gitu ya, setelah Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid. Nah, anak Muawiyah namanya Yazid. Khalifah Yazid itu kalau dari literatur Syiah itu adalah khalifah yang paling kejam gitu ya. Karena di masa Yazid itulah terjadi perang Karbala, terbunuhnya Husain dan para sahabat, sehingga dia adalah khalifah yang paling buruk. Tapi khalifah itulah yang memimpin sendiri pasukan penaklukan Konstantinopel, ekspedisi yang pertama. Nah, di situ ada seorang tokoh namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu masuk Islam, orang Madinah, tapi masuk Islamnya sebelum hijrah. Jadi di Baitul Aqaba itu ada tokoh namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika Nabi hijrah, Nabi itu nginepnya sebelum bikin masjid itu, bikin rumah di Madinah itu, nginepnya di Abu Ayyub Al-Ansori itu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori itu ketika mengirim pasukan, ya, dia selalu ikut, ya. Sampai Nabi wafat ada peperangan itu selalu ikut. Sampai zaman sama Yazid ikut. Nah, ketika ikut itu umurnya berapa? 80 tahun. Umurnya itu 80 tahun. Bayangin, 80 tahun ikut perang. Kalau sekarang udah di rumah aja merhati kutut atau melihara ini. Jadi 80 tahun masih ikut jihad gitu ya. Nah, jihad dikirim sampai sana belum jadi perang, sakit gitu loh. Abu Ayyub itu sakit. Kemudian Yazid mendatangi dan apa pesanmu wahai Abu Ayyub? Bawa saya ke tempat yang paling jauh, yang paling dekat dengan Konstantinopel, gitu ya. Sehingga nanti saya ingin dikuburkan di tempat yang terjauh yang dicapai oleh pasukan Islam mendekati Konstantinopel, ya saya kuburkan di sana. Betul, ya, dibawa dalam keadaan sakit itu kemudian dikubur di tempat yang paling jauh. Dan sekarang ada masjid namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansori, gitu ya. Nah, setelah itu ada lagi ekspedisi Harun Al-Rasyid tahun 750 ada. Nah, baru berhasil 1450 zaman Muhammad Al-Fatih, Muhammad Sang Penakluk. Nah, bayangkan azam dari Muhammad Rasul kita dan umat Muhammad para pengikut itu begitu kuat. Jadi cita-cita sampai harus lewat waktu 800 tahun pun enggak masalah. Dan masih ada satu lagi. Di janji itu kan umatku akan menaklukkan Rum gitu kan ya. Artinya ada satu lagi yang belum, yaitu Romawi Barat, Roma. Dan itu kita harus yakin bahwa itu nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kalau kita enggak yakin berarti kita enggak punya azam. Ya, kalau kita punya azam, kita punya tekad. Nah, itulah ibroh atau kisah di zaman Rasul para sahabat bagaimana ketika mereka itu punya azam, ya, itu mereka itu menempuh tekad itu kemudian Allah menolong, ya. Nah, sehingga di dalam kita mencari petunjuk, maka kita harus punya yang namanya azam tadi, tekad tadi. Kalau kita ingin menguasai ilmu, kita ingin bacaannya bagus, kita ingin sholatnya khusyuk, kita ingin sabar dan seterusnya, itu semuanya butuh azam. Karena begini, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini kan pengajian ada di mana-mana kan, ya, pengajian Bapak-bapak, pengajian Ibu-ibu, pengajian RT, pengajian RW, ya. Ini Pak Haji ini tiap minggu pengajian ya Pak Haji ya, hari Minggu pagi, Kamis sore gitu, Kamis malam, Rabu malam, pokoknya pengajian. Tapi kenapa kemudian pembunuhan, kedoliman, perzinaan, koplo, pokoknya kerusakan itu merajalela, kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kita itu sering pengajian itu sampai pada level ilmu, sampai pada level ilmu. Kan kita berdoa, ya, raditu billahi robba, wa bil islami dina, ya, wa bin nabiyyi wa rasulah, robbi zidni ilma, berilah kepada kami tambahan ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahkah dengan fahma. Nah, antara ilmun sama fahmun itu dua hal yang berbeda. Ilmun itu bisa ditambah dengan kayak gini, ilmunya tambah. Tapi fahmun, faham, itu anugerah setelah kita menempuh sakitnya menjalani ilmu itu. ilmu sholat malam itu bagus, tahu kan kita ya, sholat malam itu bagus. Ini dingin-dingin gini sholat malam enggak, gitu ya. Wah, mungkin-mungkin utang-utang ini, wah mending kemul sarung. Kri jam telu tangi, beres mangguin pun, udan terus istilah mana gitu. Ya tadi ilmu tentang sholat tahajud bagus itu, ya hanya menjadi ilmu, ya tidak menjadi faham. Ya, jadi orang Arab sering menanyakan, apakah kamu sudah faham? Fahimtum gitu loh. Ya. Itu faham itu artinya ilmu itu harus dilakoni. Ya, nek basa Jawa apa itu? Ilmu itu anu nganti laku apa itu? Ada ilmu itu nganti kanti laku kudu dilakoni. Salat berjamaah, ya. Ini kemarin saya lagi share ya sama Pak Soleh karena ada di mana gitu ya. Ya. Sudah sering sih dia ya, edaran menghimbau kalau mendengar adzan harus dihentikan semua gitu. Cuma saya bayangin Pak Heran, nek seperti itu nanti kira-kira korodit enggak ya? Apa namanya? Musolanya ya. Jadi saya lagi sudah sempat saya share di pimpinan. Karena di beberapa kantor itu kan ada itu edarannya. Enggak maksa sih cuma edaran. Edaran untuk semua unit kalau mendengar suara adzan supaya apa namanya? Dihentikan kemudian segera sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu semua memberikan untuk 27 derajat dan seterusnya. Tapi itu dilakoni apa tidak? Kalau tidak dilakoni, dia akan tetap menjadi ilmu. Ya, bahkan ada sebuah kata mutiara, al-ilmu bila amalin kasajarutin bila samarin. Ilmu itu apa namanya? Jack Sparrow itu ya, yang pernah kita undang itu. Dia di TV sering menggunakan itu, mengungkap hadis, bukan hadis itu apa namanya? Apa ya? Kata mutiara gitu ya. Ilmu tanpa amal bagaikan buah, bagaikan pohon tak berbuah. Jadi, nah banyak apa namanya pengajian-pengajian itu yang kemudian pendengarnya itu ya nek wis ngrokke pengajian kan wis untuk ganjaran, gitu, wis lumayan untuk ganjaran. Nah, yang dicari itu ganjaran ini ngrokke pengajian itu. Nah, padahal setelah ngrokke pengajian kan ada ilmu gitu ya. Nah, ketika ilmu itu enggak kita jalani, ya maka ya ilmu itu akan tetap menjadi ilmu, tidak menjadi faham. Kalau di level hidayah, kita tidak akan mendapatkan taufik. Ya. Taufik itu artinya kenikmatan ketika menjalani sesuatu yang Allah perintahkan atau sesuatu yang ditinggalkan, yang kita tinggalkan. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya aja, tentang azam tadi gitu ya. Jadi saya waktu 2000 gempa Bantul itu tahun berapa? 2006 ya. 2006, saya waktu itu sedang menyusun disertasi. Nah, kerjaan saya itu bukan bikin disertasi, gitu ya. Tapi browsing artikel-artikel Islam Lib, gua lagi penasaran lah itu. Terus kalau istri saya itu ngeliat, loh kok mah menggarap koyang ini tuh? Nah, terus disertasi ini kapan dirampung gitu ya? 2004, 2005, 2006, saya udah 3 tahun. Terus waktu itu ada gempa Bantul, ada relawan kan pada kesana itu ya. Terus saya juga ikut. Jadi relawan tuh nginep di sana. Duh, malah genusun disertasi kok malah jadi relawan gempa Bantul itu melu membongkar itu. Terus disertasinya kapan? Saya nggak mau. Pokoknya gue mesti rampung gitu. Sempung nggak rampung. Menengok gitu. Gue mesti rampung. Dan saya kan juga berusaha gitu ya, berusaha dan akhirnya alhamdulillah 2008 selesai. Nah, itu contoh yang kecil. Contoh yang cukup besar dalam hidup saya adalah ketika saya ingin punya rumah, ya. Saya ingin punya rumah, terus kemudian ada dua pilihan, buat sendiri atau kreditkan gitu ya, gitu. Kredit. Saya waktu itu sudah mulai agak tidak nyaman dengan kredit gitu ya, meskipun dalil-dalilnya belum begitu banyak saya kuasai, kredit yang berbunga itu. Bahkan sempat saya waktu itu dengan Pak Joko Triyono hampir ngambil di perumahannya Pak Joko itu, hampir juga dengan Pak Soleh di apa lah perumahnya Pak Soleh itu ya Kasongan, saya ambil itu, terus ambil enggak enggak jadi pokoknya. Wah, kakak saya, kowe kuwi nek ora jiko rak mungkin kowe di rumah gitu, rak mungkin kowe di rumah nek ora kredit rak mungkin kowe gajimu piro, bojomu ora nyambut gawe, anakmu. Terus waktu itu kan saya karena digitukan oleh kakak saya dan bukan hanya kakak saya gitu loh, ada ini, kowe gajimu piro, luwe tuku tanah dhewe, bangun itu material wis mudah itu. Terus saya waktu itu memang betul-betul punya azam dan betul-betul saya doa, dan ini saya ceritakan untuk motivasi aja. Ya Allah, saya berdoa kalau hanya dengan ini aku punya rumah, saya rela enggak punya rumah. Betul-betul pontoke gitu. Saya ditunjukkan kuasa-Mu dan betul, artinya betul itu saya enggak ya setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, delapan tahun, sampai 10 tahun. Baru 10 tahun itu saya bisa beli tanah 100 meter kurang. Habis itu bangun, ditipu orang, hilang semua. Terus goyah lagi kan, goyah lagi. Aduh, ini abot banget ya. Ya. Orang kan namanya rumah tangga, punya rumah kan jenenge rumah tangga gitu. Tapi kan menghibur diri ya. Yang namanya Salman Al-Farisi itu enggak punya rumah. Dia sahabat yang hebat, terkenal sepanjang zaman. Dia kalau tidur enggak di rumah, di bawah pohon Salman Al-Farisi itu, atau di emper masjid. Terus Abu Saleh mananya 9 sampai mati enggak punya rumah. Itu menghibur diri aja gitu. Ya. Jadi akhirnya ya singkat cerita, kemudian tanah yang ditipu itu kemudian dibeli orang dengan harga yang enggak saya kira gitu. Nah, kemudian saya enggak jadi bangun di tanah 90 meter itu. Nah, kemudian dibeli orang, kemudian saya ada tanah yang juga yang kemudian 500 meter dan ya alhamdulillah punya rumah, intinya punya rumah ya. Artinya kata-kata kakak saya, kowe ini orang kredit enggak bakalan punya rumah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mobil gitu ya. Ini cerita aja supaya menjadi motivasi untuk diri saya sendiri. Kowe pengen mobil ya kredit gitu. Nah, saya kemudian enggak mimpi punya mobil enggak saya ya. Sampai istilahnya teman-teman istri itu, ora mungkin ini pejabat, dokter, nanti mobil ora mungkin. Orang itu mobil. Dan saya mimpi punya mobil itu sejak kerja di Agung mungkin 1-2 tahun sudah mimpi punya mobil, dan baru keturunan punya mobil bekas setelah kerja 27 tahun. Ya artinya azam bahwa mesti Allah akan memberi gitu ya. Akhirnya Allah memberikan warisan. Warisan bapak saya. Jadi kembali ke kita itu sekarang punya azam ya. Akprin itu punya azam, punya tekad ya. Pak Soleh sudah menyusun apa? menyukur ikrar. Ini pasti kita nanti akan ada yang dapat A gitu. Nah, kemudian bagaimana azam ini kita perjuangkan, dan perjuangan itu namanya tawakal. Dari awal, di tengah, di awal dan di akhir. Ya kita mana yang lemah? Apakah jurusan, apakah fakultas, apakah mungkin P3MB atau mungkin dosennya dan seterusnya, terus kita cari, kita tingkatkan. Tapi kita yakin dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang fair, yang jujur, kalau memang dapat A itu, ya A. Karena dulu, ya mohon maaf, saya mengalami sendiri ketika teknik mesin dapat A waktu itu, ya kemudian ada hal-hal yang kemudian istilahnya tidak bisa kita pertahankan, dan sekarang menjadi agak berat gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya azam kemudian tawakal ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita lepaskan dari kita ya. Kita lepaskan, mungkin kita punya penyakit, mungkin kita punya utang, mungkin kita punya masalah apapun, yaitu Allah sudah mengatakan fa idza azamta fa tawakkal 'alallah. Dan tadi darusan yang kita baca, wasta'inu bisobri wasolah ya. Minta pertolonganlah, minta perlindungan, minta kekuatan dengan sabar dan sholat. Nah, sehingga itu Bapak dan Ibu sekalian, sambungan dari masalah petunjuk. Petunjuk itu akan datang kepada kita. Apalagi sekarang ini kita menghadapi situasi yang luar biasa ya, kerasnya, apalagi tahun 2018-2019. Kemarin sudah ada ustadz yang dianiaya, sudah ada ustadz yang dibunuh ya. Itu cara Allah untuk menyadarkan kita ya. Jadi kita yakin saja, ada satu azam yang Rasul sampaikan di dalam satu hadis, bumi ini dilipat di tanganku ya, barat dan timurnya ditunjukkan di tanganku, kata Rasulullah. Nanti Islam akan memasuki seluruh rumah-rumah di muka bumi ini, dan akan menghinakan siapa yang pantas dihinakan, dan akan memuliakan siapa yang pantas dimuliakan. Siapa yang dimuliakan yaitu orang yang menerima Islam, dan siapa yang dihinakan adalah orang yang tetap mengkufurinya setelah jelas bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Itu azam, dan azam itu, tekad Rasul itu menjadi kewajiban kita semua untuk mewujudkan paling tidak kalau kita, saya yang ingat Mas Teguh itu dari diri sendiri, dari kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, sehingga apa-apa yang menjadi cita-cita diri kita, cita-cita keluarga kita, kalau di sini cita-cita dari lembaga kita ini bisa terwujud, dan itu butuh tekad, butuh kerjasama, butuh kesabaran dari kita semua. Dan saya yakin Bapak Ibu semua hadir di sini, gitu, itu butuh azam kan ya. Pak Soleh kan jauh gitu ya. Tadi sudah datang 5:30, saya terlambat 5 menit tadi. Kok sudah enggak dengar suaranya Mas Teguh? Berarti sudah terlambat saya. Ya, kalau saya jam 5:30 kurang 10 menit masih dengar suaranya Mas Teguh. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan dan kita amalkan gitu ya. Karena amal tadilah yang membuat kita faham. Karena ada amalan fisik gitu ya, amalan seperti sholat malam, puasa Senin Kamis, sholat duha, sedekah, itu amalan-amalan fisik. Tapi ada amalan-amalan hati yang kemarin saya ingat Ustadz Muklis ya, banyak istighfar, terus menerus istighfar, pasti doanya akan dikabulkan. Itu adalah sesuatu yang insya Allah saya amalkan Ustadz Muklis ya. Kadang lupa istighfar itu. Dan ini demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepolisi Mahathir Hamzah yang telah kita kongsikan kepada kita semua, sebuah kita dapat mengambil